إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Adapun masalah yang pertama yaitu tentang hukum berniat untuk berpuasa, maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk meniatkan puasanya. Wahiya ruknun min alkanihi kama mada. Dan berniat untuk berpuasa merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun berpuasa sebagaimana yang telah lalu dijelaskan. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa berniat sebelum memulai puasanya merupakan syarat. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat. Oleh karena itu para ulama menganggap ganjil perkataan Zufar ketika dia mengatakan bahwa berpuasa Ramadan tidak membutuhkan niat. Berpuasa Ramadan tidak membutuhkan niat. Ini kata Zufar. Kecuali apabila seorang itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, lalu dia ingin berpuasa, barulah diwajibkan baginya untuk berniat. Namun yang sahih dari pendapat para ulama adalah pendapat mayoritas. Jumhur dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa niat merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya berpuasa. Dan telah sering kita tegaskan pula bahwa yang dimaksud dengan an-niyatu dalam bahasa adalah sebuah tekad yang kuat yang terdapat di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, niat hubungannya dengan hati. Maka bukan termasuk dari niat ketika seorang melafazkannya dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin atau shauma ramadhan ghadan. Dengan melafazkan dia mengatakan aku berniat untuk berpuasa atau berpuasa Ramadan pada keesokan harinya. Ini namanya melafazkan niat dan bukan niat. Dan melafazkan niat membutuhkan dalil tersendiri dan tidak ada dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya bahwa mereka pada saat hendak melakukan puasa Ramadan mereka melafazkannya, sehingga ini termasuk di antara amalan yang tidak disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa hiya ruknun min arkanihi kama mada. Dan berniat merupakan salah satu rukun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Li qaulihi sallallahu 'alaihi wa 'alihi wa sallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur ini merupakan hadis yang jadikan para ulama sebagai landasan wajibnya berniat dalam setiap amalan. Baik dalam hal tahara atau dalam hal salat, zakat, termasuk pula diantaranya ketika seorang hendak berpuasa Ramadan. Jadi hadis ini umum sifatnya untuk berpuasa, demikian pula untuk amalan-amalan ibadah yang lainnya. Lalu kata beliau, وَيَنْوِيهَا مِنَ اللَّيْلِ فِي الصِّيَامِ الْوَاجِبِ. Dan dia meniatkannya di malam hari. Dia meniatkan di malam hari. Yang dimaksud di malam hari yaitu sebelum tiba waktu fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Maka sebelumnya itu disebut malam. Dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya waktu fajar as-shadiq, maka di antara keduanya itulah yang disebut dengan al-lail. Disebut dengan malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza adzana Bilalun faqul washrabu fa innahu yu'adzinu bilail hatta yu'adzin ibnu ummi Maktum." Apabila Bilal yang memandangkan azan, maka makanlah dan minumlah kalian. Artinya kalian tidak perlu untuk menahan diri dari makan dan minum, karena Bilal radhiyallahu taala anhu mengumandangkan azan di malam hari, yaitu azan yang pertama sebelum masuknya waktu fajar shadiq, sebelum masuknya waktu subuh, hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sebab Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan yang menunjukkan masuknya waktu fajar. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi seorang pada saat dia hendak berpuasa Ramadan atau yang lainnya dari puasa-puasa yang diwajibkan untuk berniat di malam harinya. Kasawmi Ramadan, seperti berpuasa Ramadan, wal kafarati, dan puasa kafarah, wal qadha, dan puasa qadha sebagai pengganti Ramadan, wal nadri, dan berpuasa nazar. Karena ini semua adalah merupakan puasa-puasa yang hukumnya wajib, maka diharuskan bagi seseorang untuk meniatkannya sebelum tibanya waktu fajar shadiq. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidah, meskipun sebelum fajar 1 menit. Yang penting dia harus berniat sebelum masuknya waktu fajar. Meskipun 1 menit sebelum tibanya fajar shadiq, sebelum masuknya waktu subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat atau menetapkan niatnya di malam hari untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mereka berselisih dalam menghukumi hadis ini. Apakah hadis ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataukah hadis ini mauquf, ataukah hadis ini adalah hadis yang mauquf dan tidak dinisbatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Banyak dari kalangan para ulama menganggap bahwa yang sahih dalam hal ini bahwa hadis ini mauquf dan bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti Abu Hatim, beliau mengatakan tentang riwayat ini, al-waqfu ashbah, hadis ini mauquf itu lebih kuat, lebih sesuai dengan kebenaran. Abu Dawud As-Sajistani mengatakan, la yasihu raf'uhu, tidak sahih menjadikan hadis ini sebagai hadis yang marfu'. At-Tirmidzi juga mengatakan, al-mauquf asah, bahwa riwayat mauquf itu lebih sahih. Dan beliau menukil dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana beliau menyalahkan orang yang meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebagian para ulama sebagaimana yang kita sebutkan melihat bahwa dari sisi yang lain hadis ini sahih. Walhasil, apakah hadis ini sahih dan itu tentu lebih kuat hujjahnya, atau kita mengatakan hadis ini dari ucapan sahabat apakah ucapan Hafsah ataukah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka ini adalah merupakan ucapan sahabat yang tidak ada dari kalangan sahabat yang lain yang menyelisihi, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah insyaallah ta'ala. Sehingga wajib bagi seorang yang hendak berpuasa, wajib untuk menetapkan niatnya sebelum tibanya waktu fajar shadiq. Faman nawa sawman fin nahari walam yat'am syai'an lam yujzi'hu illa fi siyamit tatawwu'. Maka barang siapa yang meniatkan berpuasa di siang hari, artinya telah melewati waktu fajar, telah lewat waktu subuh, misalnya jam 6 pagi baru dia mulai niat, atau jam 8 pagi dia mulai niat, tapi sebelumnya dia tidak makan. Sebelumnya dia tidak makan apapun, dia tidak makan, dia tidak minum. Bolehkah dia menetapkan niat puasanya dimulai dari jam tersebut? Kata beliau, tidak diperbolehkan. Lam yujzi'hu, tidak sah puasanya, illa fi siyamit tatawwu', kecuali kalau puasa yang akan dikerjakannya adalah puasa sunnah dan bukan puasa wajib. Adapun puasa wajib harus diniatkan di malam hari. Namun puasa sunnah, fayajuzu biniyati minan nahar, diperbolehkan menetapkan niat puasanya meskipun di siang hari, di pagi hari misalnya. Dengan syarat dia tidak makan atau minum sesuatu apapun sebelumnya, yang dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin, apabila dia tidak memakan apapun, memakan sesuatu apapun dari makanan atau minuman. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhaata yawmin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masuk ke tempatku pada suatu hari. Faqala, lalu Nabi bertanya, hal indakum min syai, apakah kalian memiliki sesuatu, yakni makanan yang bisa dimakan. Faqulna la, maka kami mengatakan tidak, yakni kami tidak memiliki sesuatu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni idzan shaimun, maka sesungguhnya aku jika demikian shaim, berarti aku dalam keadaan berpuasa. Perkataan beliau idzan, idzan ini yang menunjukkan pada saat itu, menunjukkan sekarang saya berpuasa. Maksudnya dia baru memulai niatnya pada saat itu. Ya, padahal sebelumnya beliau mencari makan. Ketika tidak ada makanan, maka beliau pun menetapkan untuk berpuasa. Dan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melewati waktu fajar shadiq. Dan ini puasa sunnah. Amma siyamul wajibi fala yan'aqidu bi niyatin minan nahar. Adapun puasa wajib, maka tidak sah dengan niat di siang hari. Fala budda fihi min niyati al-laili, maka harus diniatkan di malam hari. Harus diniatkan di malam hari. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.